Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan yang terkait dengan bulan Ramadan, ala wa huwa fadlu syahri Ramadan, pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Dengan mengetahui beberapa keutamaan bulan Ramadan, mudah-mudahan akan memotivasi dan menyemangati kita untuk semangat meraih berbagai macam keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di bulan Ramadan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, agar jiwa ini bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih berbagai macam keutamaan-keutamaan tersebut. Dan pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan bukan pembahasan yang asing, ya, melainkan pembahasan yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Nah, sehingga insya Allah kalian pun sudah mengetahui, ya, nah, tentang apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, dikarenakan pembahasan ini selalu terulang, ya, setiap tahunnya. Nah, baik. Kita langsung pada pokok pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala membedakannya dengan bulan-bulan lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan berbagai macam keutamaan-keutamaan, ya, dan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang dilipat gandakan amalan atau pahala di bulan tersebut, ya, bulan yang penuh dengan barokah, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lain, sehingga terbedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Nah, bahkan barang siapa yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, ya, dengan secara hakiki, ya, memahami, mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan, barokah dan kebaikan yang ada padanya, maka yatamanna an yakuna, dia akan berharap semua bulan itu seperti bulan Ramadan. Nah, saking besarnya dan agungnya keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Nah, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sangatlah banyak. Nah, minha man yadhkur lana. Ya. Murajaah setahun yang lalu. Taib. Apa di antaranya, di antara keutamaan bulan Ramadan? Hah? Allah. Amalan pada bulan Ramadan dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Sudah disebutkan tadi ya. Nah. Taib. Apa lagi? Naam, ahsan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an diturunkan. Bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Naam. Ini di antara keutamaan yang paling besarnya. Ya. Bahwasannya Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, yaitu diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Ya. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai Al-Furqan, pembeda. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah na'am kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya. Alaihi salatu wassalam. Kitab yang menjadi pedoman na'am umat manusia, ya, sampai hari kiamat. Al-Quranul Karim, ya. Wa khairul kalami kalamullah. Dan sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, nah, turun di bulan Ramadan, ya. Ini menunjukkan bahwasannya na'am bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keutamaan. Nah, sehingga kitab yang mulia ini, ya, turunnya di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Nah, baik. Ini keutamaan yang besar dari bulan Ramadan, ya. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Baik diturunkan awal, na'am, diturunkannya ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Ramadan, atau diturunkannya Al-Qur'an jumlatan, ya, secara jumlah. Naam, juga diturunkan di bulan Ramadan. Naam, ini menunjukkan agungnya, naam, dan mulianya bulan Ramadan. Naam. Sehingga Al-Qur'an turun di bulan tersebut. Baik, ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau, ya, selama Ramadan, ya, beliau na'am mengulang-ulang mempelajari, ya, Al-Qur'anul Karim, ya, dari Jibril alaihi salatu wassalam. bahkan di akhir naam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya meninggal dunia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam menyelesaikan dua kali bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, menyelesaikan Al-Qur'an marratain, dua kali bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Nah. Ini dalil dianjurkannya untuk perhatian, ya, terhadap Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan apa itu? Fadhal. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam mungkin, ya, bukan terdapat bulan. Nah, di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, baik. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan, sehingga Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, itu adanya di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Nah, ini menunjukkan mulianya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah. Lailatul Qadar yang lebih baik, ya, daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Kurang lebih 80. 83, 84. Nah, dihitung. Nah. Berapa? 1000 bagi 12 berapa? Berapa? 'Alaikum. Berapa? Ya dihitung. Hah? 83. Lebih berapa bulan? Lebih 4 bulan. Nah, 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, siapa yang umurnya sudah 83 tahun? Angkat tangan. Belum ada, ya. Nah, masya Allah. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun. Lebih 1000 bulan. Nah, maka sungguh sangat rugi, ya, orang yang tidak memanfaatkan dengan maksimal malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Nah, yang malam Lailatul Qadar ini jatuh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ya, yang paling sangat diharapkan. Nah, jatuhnya Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, yang paling sangat diharapkan. Baik. Karena kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Nah, walaupun yang paling diharapkan, ya, secara adillah, secara dalil adalah di 10 hari terakhir dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Namun kita tidak tahu kapan terjadinya malam tersebut. Ya. Maka yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam tersebut, ya, hendaknya bersungguh-sungguh dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah dia mendapati satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Ya. Dari awal Ramadan semangatnya. Nah, sampai akhir Ramadan. Di 10 malam terakhir lebih semangat lagi, ya. Awal Ramadan semangat, ya. Nah, pertengahan Ramadan semangat sekali, ya. Di akhir Ramadan amat sangat semangat sekali. Baik. Ya. Jadi bukan awalnya semangat, ya. Pertengahan udah loyo-loyo. Nah, bukan seperti itu. Nah, bahkan menjelang akhir-akhir Ramadan hendaknya kesungguhan dan kesemangatan na'am meninggi, ya, memuncak. Nah, lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Terkhusus keutamaan malam Lailatul Qadar. Insyaallah tentang rincian Lailatul Qadar kita bahas nanti pada pembahasan-pembahasan khusus. Nah, adapun sekarang kita sekedar mengetahui bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nah, di bulan Ramadan. Nah, dan malam Lailatul Qadar adalah afdalul layali, malam yang paling utama. Kalau ada pertanyaan malam apa yang paling utama, jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau ada pertanyaan hari apa yang paling utama, hari Arafah. Nah, hari yang paling utama dalam setahun maksudnya ya, adalah hari Arafah. Hari yang paling utama dalam setiap pekan adalah hari Jum'ah. Nah. Dan demikian seterusnya. Nah, dan malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Lanjut, apalagi keutamaan bulan Ramadan. Yang disebutkan dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Nah, ini pembahasan berulang-ulang ini. Nah, buka memori lagi, ya, setahun yang lalu. Ya. Nah, jadi menjelang Ramadan seperti ini, ikhwah, antum buka lagi catatan-catatan lama, ya. Nah, baik, memperbaharui memori, ya, dan ingatan. Nah, bukan setelah catatan tahun lalu tutup buku, ya, selesai, tidak, dibuka lagi faedah-faedahnya. Apalagi terkhusus dengan ahkam asyam, hukum-hukum puasa misalkan, antum buka lagi catatan-catatan yang lama. Nah, ya, murojaah. Baik. Fadhal. Naam. Ahsanta. Setan dibelenggu. Masyaallah. Naam. Hayyakumullah ya Taufiq. Tasfidu syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian apa lagi? Dibukanya pintu-pintu jannah. Nah, dan ditutupnya pintu-pintu annar, neraka. Nah, ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Bahwasanya di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, kemudian pintu-pintu jannah dibuka dan pintu-pintu annar neraka ditutup. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, ya, boleh mengatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, boleh juga mengatakan sekedar Ramadan. Nah, ya. Nah, sekedar mengatakan Ramadan seperti dalam hadis ini. Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu na'am jannah, ya. Dan ditutuplah pintu-pintu an-nar dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah ada sekarang, ya. Sudah ada sekarang. Nah. Baik. Yang demikian karena Rasulullah SAW mengatakan dibuka pintu-pintu jannah, berarti telah ada. Nah. Dan ditutup pintu-pintu an-nar. Nah, juga neraka juga sudah ada. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, u'iddat lil muttaqin, sedangkan neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir. U'iddat lil kafirin. Nah. Maka keliru mereka yang mengatakan bahwasannya surga belum ada. Nanti adanya kalau sudah kiamat baru ada. Ya, baru diciptakan surga setelah kiamat. Lah, ini pendapat yang keliru, bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwasanya jika datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan surga neraka telah ada sekarang. Ya. Nah, bahwasanya keduanya, surga dan neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan telah Allah ciptakan dan telah ada sekarang. Wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, dibelenggu dengan na'am, belenggu atau tali, rantai, ya, sehingga mereka tidak leluasa. Na'am, di bulan Ramadan ini mereka tidak leluasa seperti leluasanya mereka di luar Ramadan. Nah, yaitu tidak leluasa untuk menimbulkan berbagai macam fitnah, ya, kepada kaum muslimin. Nah, seperti leluasanya mereka di luar Ramadan. Nah. Dan ini harus kita imani, bahwasanya di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah. Baik. Artinya mereka tidak leluasa, ya, nam di bulan Ramadan untuk memberikan atau menimbulkan berbagai macam fitnah, ya, kepada kaum muslimin seperti leluasanya mereka di luar Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan mereka tidak leluasa. Nah. Taib, ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Yang lainnya, Fadhal, salat tarawih. Taib, di dalam bulan Ramadan ada salat tarawih secara berjamaah. Ya. Labas. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan na'am salat at-tarawih, ya, di masjid. Nah, semalam atau dua malam, ya, atau tiga malam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kenapa? Karena khawatir diwajibkan. Nah, sehingga beliau hanya melakukan satu atau dua atau tiga malam. Nah, kemudian beliau meninggalkan na'am sholat atau tarawih di masjid ketika itu karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW khawatir kalau diwajibkan umatnya akan banyak yang meninggalkan. Ya. Jangankan sholat tarawih, ya, yang naam sekian rokaat banyak ya. Sholat subuh yang 2 rokaat saja, nah banyak yang meninggalkan. Ya. Nah, ataupun sholat yang lain dari sholat-sholat 5 waktu, ya, banyak yang meninggalkan. Banyak yang mengabaikan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW khawatir ya, diwajibkan kepada umatnya sehingga beliau meninggalkan sholat tarawih ketika itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka apa? Hilang kekhawatiran itu. Nah, karena kalau Rasulullah SAW masih hidup, ya, ini adalah hari-hari diturunkannya wahyu. Dengan meninggalnya Rasulullah SAW sudah terputus wahyu. Nah, sehingga enggak mungkin lagi diwajibkan sholat at-tarawih. Sudah terputus wahyu dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat mengamalkan kembali sholat tarawih. Nah, baik. Secara berjamaah di masjid. Baik. Yang lainnya. Fadhol. Hah? Bulan diampuninya dosa-dosa. Nah, ahsan. Taib. Bulan Ramadan. Nah, berpuasa di dalamnya. Yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, akan menggugurkan dosa-dosa. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan. Ya. Nah, dengan dilandasi keimanan dan dilandasi dengan ihtisab, hanya menginginkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, غُفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atas dasar keimanan dan keikhlasan, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berapa banyak dosa-dosa kita, ya, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Nah, dan dosa-dosa ya, yang diampuni, ya, adalah saghair dzunub, dosa-dosa kecil. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan keikhlasan, ya, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, yaitu dosa-dosa kecilnya. Kenapa kita katakan dosa-dosa kecil? Ya, karena dosa-dosa besar butuh kepada taubat. Nah, tidak cukup amalan-amalan menghapuskannya. Ya, harus dengan taubat kalau dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil akan terhapus dengan berbagai macam amalan-amalan. Nah, seperti puasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan keikhlasan. Ya. Nah, kemudian berjalan menuju ke masjid, ya. Berwudu, kemudian sholat, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam amalan-amalan. Ya, puasa Arafah, ya, puasa Asyura dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan saleh yang menggugurkan dosa-dosa kecil. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idajtunibatil kabair." Salat yang 5 waktu, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, nah, itu menggugurkan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Ya. Apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya hanya dosa-dosa kecil yang di diampuni atau digugurkan dengan sebab amalan-amalan tadi. Sholat lima waktu, sholatul jum'ah, ya, kemudian puasa di bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan sholat lima waktu, maka dosa yang dikerjakan dari satu sholat ke sholat berikutnya, nah, dosa-dosa kecil Allah ampuni, ya. Allah gugurkan, Allah hapus. Atau orang yang melakukan sholat jum'ah, ya, dari jumat yang satu ke jumat berikutnya terus, nah, maka dosa-dosa kecil yang dikerjakan di antara kedua jumat tersebut terhapus, nah, tergugurkan karena sebab amalan sholatul jum'ah. Demikian pula puasa di bulan Ramadan. Dari Ramadan yang pertama, dari kemudian ke Ramadan yang berikutnya, dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara kedua Ramadan tersebut, ya, Allah gugurkan, Allah hapuskan. Nah, adapun dosa-dosa besar, tahtaj ila taubah an-nasuh, membutuhkan taubat nasuha. Tapi ini di antara keutamaan bulan Ramadan. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya keutamaan puasa di bulan Ramadan itu bagi orang yang memenuhi syarat-syarat tadi. Bukan sekedar puasa menahan makan dan minum. Nah, atau pembatal-pembatal puasa yang lain, tetapi harus dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, mencari, mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, dilandaskan dengan keimanan dan keikhlasan, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka kesempatan bagi seseorang yang mendapatkan karunia untuk bisa masuk di bulan Ramadan, ya, untuk bisa menemui bulan Ramadan, ini karunia yang besar. Nah, manfaatkan semaksimal mungkin, agar terhapus dosa-dosa kita. Karena kita tidak terlepas dari yang namanya zunub, dosa-dosa, baik yang kita sengaja atau yang tidak sengaja. Dosa penglihatan kita, dosa pendengaran kita, suka melihat yang haram, suka mendengar yang haram, dosa tangan kita, hati kita, kaki kita, dan seterusnya, dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka kesempatan, bagi yang menemui bulan Ramadan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga bulan Ramadan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosanya. Jangan sampai bulan Ramadan terlalaikan begitu saja, ya. Masuk bulan Ramadan tambah sibuk, ya. Di luar Ramadan dia sibuk, masya Allah, ima dia pedagang atau apalah, ya. Masuk bulan Ramadan tambah sibuk, orderan semakin banyak, ya. Akhirnya waktu untuk ibadah menipis, ya, mengecil, karena godaan orderan tadi, ya. Maka dari sini kita perhatikan, ya, jangan sampai kita terlalaikan di bulan Ramadan, ya. Waktu-waktu yang ada jangan sampai tertumpahkan lebih banyak, ya, kepada perkara-perkara yang sia-sia, ya, atau perkara-perkara yang tidak penting, yang sekedar tambahan. Alhamdulillah sudah 11 bulan kita sibuk, tersibukkan dengan ini dan itu. Nah, di bulan Ramadan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, memanfaatkan semaksimal mungkin ya, untuk banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan malah sebaliknya lebih sibuk ya, di bulan Ramadan di luar bulan-bulan yang lain ya. Nah, hati-hati ya. Asyaitan na'am akan menjerumuskan manusia ya ke dalam perkara-perkara yang sia-sia. Nah, maka manfaatkan ya semaksimal mungkin bulan Ramadan ya, jangan sampai seseorang menyesal ya. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan ya, falam yughfar lahu ya, tidak diampuni dosanya ya. Nah, padahal keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sangatlah banyak ya. Nah, maka raihlah keutamaan-keutamaan tersebut semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, berlomba-lomba ya, bukan na'am berlambat-lambat, bukan, tetapi berlomba-lomba, yaitu bercepat-cepat, nah, bergegas ya, untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, baik. Apalagi di antara keutamaan bulan Ramadan. Ya. Dilipat gandakan pahala amalan. Nah, baik. Di antara keutamaan bulan Ramadan ya, adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari an-nar ya, di malam-malam Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari an-nar ya, dari neraka di malam-malam Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa marodatul jin." Apabila di awal malam pertama bulan Ramadan ya, itu sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidati syayatin wa marodatul jin, maka dibelenggulah syaitan-syaitan dan jin-jin yang durhaka ya, dibelenggu. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka dari pintu-pintu an-nar. Wa futihat abwaabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibukalah pintu-pintu jannah dan tidak ada yang ditutup satu pintu pun dari pintu-pintu jannah. Wa yunadi munadin, kemudian munadin ada yang menyeru. Menyerulah seorang yang menyeru. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyash syarr aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Ada yang menyeru, wahai pencari kebaikan, wahai peminat kebaikan, aqbil, sambutlah, bersegeralah, ya. Nah, berlomba-lombalah dalam kebaikan, aqbil. Wa ya baghiyash syarr, wahai peminat kejelekan, pencari keburukan, ya, pelaku dosa, ya, aksir, berhentilah engkau. Nah, berhentilah, hentikan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka. Wadzalika, dan itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari an-nar kullalailah, dalam setiap malamnya, dari malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan yang besar, ya. Bahwasanya di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari an-nar. Ya. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Nah, maka na'am, bersemangatlah dan bersungguh-sungguhlah untuk meraih keutamaan ini. Ya, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari an-nar. Nah, ya, maka perbanyaklah ketaatan dan ibadah, ya, di malam-malam Ramadan. Perbanyaklah untuk meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Nah, di malam-malam bulan Ramadan. Nah. Taib, ini di antara beberapa keutamaan dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan di sana masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan yang lain dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Jika antum membuka kitab-kitab hadis, ya, maka antum akan mendapati na'am banyaknya keutamaan. Na'am, dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang sebagiannya tadi sudah kita baca. Namun sebagian yang sudah kita baca tadi, na'am, insyaallah telah mencukupi. Naam, dan telah mewakili sebagai motivasi dan penyemangat bagi kita semua untuk benar-benar bersungguh-sungguh, ya, memaksimalkan semaksimal mungkin naam bulan Ramadan dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tabi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Tab, sebagai penutup. Nah, banyak pertanyaan, ya, yang menanyakan kapan kita mulai puasa. Nah, insyaallah, na'am, kita akan berpuasa bersama pemerintah kita dan juga berlebaran dengan pemerintah kita. Kapan pemerintah puasanya? Hah? Besok sidang isbat, maka tunggu malam besok, ya. Nah, tunggu penetapan dari pemerintah kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebagaimana biasa, ya, di bulan Ramadan kita adakan beberapa kegiatan, ya, di bulan Ramadan. Nah, Di antara kegiatan tersebut tentunya adalah sholat at-tarawih. Salat tarawih insyaallah akan kita laksanakan ba'dal isya. Nah, setelah sholat isya mubasyaratan langsung. Nah. Baik. Kemudian untuk jadwal kajian ya. Insyaallah selama bulan Ramadan ya, ada 2 kali setiap harinya. Jadwal pertama ba'dal zuhur ya, ba'da sholati zuhur, setelah sholat zuhur ya. Nah, kita ta'lim ya. Karena biasanya di waktu zuhur seperti itu mayoritas kita sedang istirahat ya. Taib ya, atau sedang santai ya. Tidak sedang sibuk. Nah. Sehingga tepat untuk diadakan kajian setelah selesai sholat duhur. Nah. Kemudian sesi yang kedua atau jadwal yang kedua adalah 1 jam sebelum iftar. 1 jam sebelum berbuka puasa. Nah. Taib. Sehingga memudahkan bagi ikhwah yang mungkin ingin berbuka puasa bersama di masjid ya. Setelah kajian kita buka puasa bersama di masjid. Nah. Dan insyaallah ya. Naam. Sebagaimana tahun yang lalu ya. Dan juga karena kesemangatan ikhwah ya yang ingin menyediakan hidangan buka bersama di bulan Ramadan ya. Maka insyaallah naam ya. Taib setelah selesai ta'lim ya. Naam kita siapkan hidangan untuk buka bersama. Naam di setiap hari dari bulan Ramadan. Naam. Taib. Kemudian untuk kajian-kajian khusus atau takhusus ya. Mungkin ada yang mau takhusus tajwid atau bahasa Arab atau yang lainnya ya. Mungkin bisa mengambil waktu ba'da subuh ataupun mungkin ba'da tarawih ya, setelah tarawih atau ba'da subuh. Ini waktu-waktu untuk naam kajian takhusus ya. Ya. Nah. Baik, ya insyaallah nanti pengumuman kajian takhusus menyusul. Nah. Yang jelas insyaallah dalam setiap hari bulan Ramadan kita akan usahakan kajian 2 kali ba'da zuhur dan qoblal iftar sebelum berbuka puasa. Baik, kemudian bagi antum yang mungkin mau nyumbang atau mau bersedekah ya untuk buka puasa bersama, silahkan menghubungi naam penanggung jawab ya atau panitia yang sudah naam ada ya. Dan seperti tahun yang kemarin ya, sumbangan ataupun dana dari ikhwah untuk buka puasa bersama naam insyaallah akan dikelola oleh ikhwah naam atau panitia buka bersama. Bagi antum yang mau menyumbang naam makanan langsung pun ya, maka silahkan monggo ya. Nah, hanya saja mungkin konfirmasi ya, karena kaitannya dengan nanti membersihkan peralatan dan lain sebagainya ya. Nah, juga supaya tidak tumpang tindih ya, di hari yang sama, sehingga banyak makanan yang terbuang. Maka Hasan mungkin konfirmasi dengan apa ini pihak yang menangani dalam hal ini. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, ya. Dan kami akhiri, atau sebelumnya ada yang lupa lagi. Insyaallah untuk kajian, nah, kita akan membahas Kitabus Siyam dari Bulughul Maram. Kitabus Siyam dari Bulughul Maram. Nah, dan diselingi dengan beberapa tema tematik insyaallah. Nah. Taib, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.